Matius bab 5. Ebek tongola tibenya orang jeria, isa lacu ongke katas kumu. Saalana alingki, red more tepas nyantir. Salera napas mulai morok reng orang jeria. Pocur orang siapa ngerasa, tak bisa apa-apa, ben pera agentong ke pangeran malolo. Orang jeria, anggo tanah omate Allah. Pocur, orang sesosah tenah. Orang jeria, bekal elepo rabi Allah. Pocur, orang si andep asor. Orang jeria bekal naremaah apa si janji aki Allah. Pocur, orang si cek terona jalan aki ya kesokan Allah. Orang jeria bekal epa cokobah bi Allah. Pocur, orang si belas ka orang lain. Orang jeria bekal eka belas nak ya bi Allah. Pocur, orang si morne hatena. Orang jeria bekal kenal ka Allah. Pocur, orang senge bekal teman-teman yantaran manusia. Allah bekal ngakone orang jeriah menang kapotrana. Pocur, orang sekane aja pola najalan aki kesokana Allah. Orang jeriah dadi anggota naumada Allah. Pocur bekna, mon bekna ecale. Ekane aja, ben epitenah pola nasengkok. Binabi seodi sebelumnya bekna, laikane aja kanta jeriah kia. Marah peperak ben pegembira. Sebab raja opa saya sediaki pangeran kabakna. Bakna ria buja netunya. Mon buja tabar, baik kena ngapa acen boleh? Tak ada gunana boleh. Kaca bena buang ben enyak-enyak orang. Bakna ria terak netunya. Kota sebeda ya atas kumo tak ekening irep. Tak ada orang yang ngodin temar pas ngodungi temar jeria bi penai. Lak malak temar jeria tanto esabe ekening netemar. Sopaja nerai sekapi na orang sebeda e dalam bengkona. Beria kia terak na bekna, kotu nyonar ia ada na orang. Sopaja reng orang jeria nengale eh lelako na bekna sebecek. Pas amul jaki ramana bekna eswarga. Bekna cek nyangka, sengkok ria dateng metada oko mamusa ben pengajar na para nabi. Sengkok dateng beni metada eh. Tape no tua kia artena si sebendera. Kenga ya, saabi telange ben bumi gik bade. Meski perak setong aksara, ota bener titik sepaling keni sekali dari okom jeria, tak kerai paelang, mon kita kelakon kepi. Dadi, sapa senerak salah setong dari taparenta jeria, meski sepaling keni sekali, serta ngajari supaja orang lain alako kanta jeria kia. Orang jeria bekal dadi sepaling keni iantarana omata Allah. Sebaliknya, sapa si ajalana kita parenta jeria, serta ngajaraki sopaja orang lain alako kanta jeria kia. Orang jeria bekal raja iantarana omata Allah. Dadi, kenga iya, bekna tak kera dadi omata Allah. Mon bekna tak ngelebihi guru agama, benreng orang farisi, edalem perkara ajalana ki kesokana Allah. Bekna tau, jek bengetawana sengkok ben bekna andik pengajaran kantaria. Jok mate orang. Sapa se mate orang kotu yadili. Tapi setia sengkok ngocak ka bekna. Sapa se pegel kareng lain. Bekal yadilena. Ben sapa se apesoan kareng lain. Bekal yadilena. Yadakna mahkamah agama. Ben sapa se ngocak kareng lain. Gendeng. Patut ebuang. Kadalem apoin raka. Jadi. Mon yantarana bekna. Beda se tepak nange betor ator ka Allah. Pas engak jek beda orang sesake ate ke bekna. Sabek geluh tor ator jeria neng emesba pas dina aki. Terus entar nyapa geluh ka orang jeria. Saklana jeria, buru bekna bisa abeli ngaturaki tor atora ka Allah. Mohon beda orang ngaku ket bekna ke mahkamah. Nyapa geluh bi orang jeria, mohon gik sempat sebelum nenapa ke mahkamah. Mohon tak kanta jeria, bi orang jeria bekna tantoi pas ragi ka hakim. Ben hakim jeria tanto masra aki bekna ka polisi. Bik polisi jeria bekna tanto pas epa masuk ka panjara. Ben kenga eya bekna tak kera bisa keluar dari penjara jeria sebeluna dintenah bekna lonas kepi. Bekna tau, jek beda pengajaran si amonye kantaria. Jek azina, tapi setia sengkok ngocak ka bekna. Sapa seng ngabas ka orang bebini kala ben nafsu pirei. Orang jeria la azina ben bebinik gele e dalam atena. Mon mata na bekna sekangan deti sepepe bekna ke beutusa. Congkek mata jeria pas buang. Lebih becek bekna kailangan salah setong dari bagian na betena. etembeng mbekna sebeden ecapur ka apoin neraka. Montanang mbekna sekangan dadi sebebe mbekna agape dosa. Ketok tanang jeria pas buang. Lebih becek kailangan tanang setong, etembeng mbekna sebeden masuk ka neraka. Bode pole pengajaran seamonye kantaria. Sapa senelak binina? Kodu abri sorat panelak ka binina jeria. Tapi setia sengkok ngocak ka mbekna. Pas sapa senelak binina? Mangkana bebini jeria tak ala ko serong. Anda tiaki bini najeria azina, mon bini najeria sampai ala ke pole. Ben sapa saya ngabini bebini saya telak jeria. Azina kia. Bekna tau, jok bengatawana sengkok ben bekna andik pengajaran saya amonya kantaria. Jok mongkere janji. Apa saya lah janji aki bekna kalau ben sompah ya junina Allah. Kodu elakoni. Tapi setia sengkok ngocak ka bekna. Bekna jaa sompaah kalaben asak selangi. Sebab langit riah tahtana Allah. Beria kia tak oleh kalaben asak sebumeh. Sebab bumeh riah katongkokna padana. Otabena asak se Yerusalem. Sebab jeria kota narator aja. Beria kia jaa sompa asak se cetaga bekna tibi. Sebab bekna tak ko besah mapote otabema celeng obukna. Meski perak selamber. Cokop, mon mbak na ngocak iya, otak mbak enjak, lebih dari jeria, datang dari iblis. Mbak na tau, cek bedekia pengajaran si amonya kandaria. Mata, gente mata. Gigi, gente gigi. Tapi setia sengkok ngocak ka mbak na. Cek males sake ate ka orang selakau coba ka mbak na. Sebalike, mon bada orang nampeleng pepe na mbak na sekangan. Dina, me oleh orang jeria, nampeleng pepe na sekacer kia. Ben mon beda orang sakuget bekna ka hakim serta mentak kelampi nebekna bagi sekale coba nebekna ka orang jeria mon orang seko besa maksa bekna meko lagi bareng sampe sekilometer jauhna peko lagi sampe dukelo sekale jauhna mon beda orang ta menta ka bekna brii bria kia jek sampe nolak mon beda orang sejem ngencema ka bekna bekna tau. Jek bede kia pengajaran si amonye cararia. Katres nae cakancana. Ben kabel cii, somo sona. Tape setia sengkok ngocak kabekna. Kane sere, somo sona. Pojiaki reng oreng sengane aja bekna. Sopaja bekna, tetia trapo tranah ramana eswarga. Sebab, Allah mamoncar arena kaangkui reng oreng sebecek, ben reng oreng sejuba. Salerana matoron ojen, kaangkui reng oreng setepak, ben reng oreng sejahat. Sebab, mon bekna perak neser ka reng oreng seneser ka bekna. Apa genjerna? Reng oreng tokang takine pacek kan tajeria kia. Ben, mon bekna abri salam perak kecakan cana malolo. Apa kalebihan tajeria? Reng oreng setak kenal ka Allah kan tajeria kia. Ramana bekna sebeda eswarga sampurna pangane serah kasekabian oreng. Bekna kotukan tajeria kia.